بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم أما بعد Saudaraku sekalian, jamaah pengajian yang kami cintai, insyaallah taala malam ini kita akan melanjutkan kajian kitab Sunan Tirmidzi dalam Kitabus Shalah. Terakhir pertemuan kita dalam bab Maja'a fi sholati ila rahilah. Sholat, bab sholat di atas kendaraan. Atau sholat menghadap kendaraan atau hewan tunggangan. Kita akan lanjutkan kembali bab setelahnya. Atau kita akan memulai bab setelahnya. Qala rahimahullah, berkata al-imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, ma ja'a idha hadara al-isha wa uqimatis salatu fabda'u bil 'asha. Bab riwayat atau beberapa riwayat dan keterangan yang menerangkan apabila telah hadir waktunya seorang untuk makan malam, telah dihidangkan padanya makan malam, kemudian sholat diiqamahkan ataupun ditegakkan, maka yang mesti dia lakukan atau sebaiknya dia memulai untuk makan malam terlebih dahulu. Qala rahimahullahu ta'ala, haddathana Qutaybah, qala akhbarana Sufyan ibnu Uyainah anil Zuhri an Anas يبلغ به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. Dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu, telah sampai kepada Anas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, apabila telah dihidangkan makan malam, kemudian sholat ditegakkan, maka hendaknya dia memulai untuk makan malam terlebih dahulu. Riwayat ini Anas tidak mendapatkan langsung dari Nabi, tetapi Anas radhiyallahu ta'ala anhu mendapatkannya dari sahabat yang lain. Yang seperti ini biasa disebutkan sebagai mursal sahabat. Dan mursal sahabat diterima di sisi ulama. Bahwa Nabi pernah membimbing kita umatnya dengan sabdanya, apabila makan malam telah dihidangkan dan bersamaan pada waktu itu sholat juga diiqomahkan, ditegakkan, maka bimbingan beliau hendaknya kita memulai makan malam terlebih dahulu. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini diinginkan apabila makan malam itu telah disiapkan, dihidangkan, sehingga dalam riwayat yang lain disebutkan wudi'ah, idza wudi'ah asya ahadikum, apabila telah disiapkan, diletakkan makan malam di hadapan kalian, maka hendaknya dia memulai makan malam terlebih dahulu. Dan juga dalam lafaz yudha, diletakkan, sehingga itu kalau seandainya makanan belum dihidangkan, belum diletakkan di hadapan kita, makanan itu masih dibuat di dapur, makanan tersebut telah jadi tapi belum dihidangkan, maka pada saat itu yang kita lakukan tentunya sholat terlebih dahulu. Sholat terlebih dahulu. Karena wujud makanan belum nampak di hadapannya, tentunya hal ini tidak akan mengganggunya. Berbeda kalau makanan itu telah diletakkan di depannya, telah dihidangkan di hadapannya, maka ketika dia memulai menegakkan sholat, tentunya makanan tersebut akan mengganggunya, mengganggu pikirannya. Terlebih lagi, dia adalah orang yang sangat sekali berhajat ingin makan. Sementara sholat hendaknya ditegakkan dengan khusyuk, maka tentunya akan merusak kekhusyuan apabila dia memikirkan makanan yang dihidangkan di hadapannya sehingga itu hendaknya dia makan terlebih dahulu, walaupun mungkin sholat jamaah sedang berlangsung. Dulu Abdullah ibn Umar dihidangkan di hadapannya makanan, dan ditegakkan salat. Beliau lantas memulai untuk makan. Sampai beliau menyudahi makanan, menyelesaikan makanan tersebut. Dalam keadaan beliau mendengarkan suara imam ketika makan, lagi membaca surah di dalam sholat. Artinya sholat itu lagi dilangsungkan, tetapi beliau lagi posisi makan. Yang seperti ini bukanlah mendahulukan makanan daripada sholat, dalam arti kata lain lebih mengutamakan makan daripada ibadah. Tidak demikian. Tetapi tentunya adanya bimbingan Nabi SAW mengajarkan kita untuk mengedepankan ibadah terlebih dahulu. Karena ibadah itu mesti ditegakkan dalam keadaan sempurna, dalam keadaan nyaman, dan tidak akan didapatkan kesempurnaan dan kenyamanan apabila seorang sholat dalam keadaan pikirannya tergantung dan terikat dengan makanan. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat di sini disebut dengan sholat Isya, tetapi dalam riwayat yang lain disebut dengan sholat Maghrib, atau disebutkan bahwa sholat yang ada sholat Maghrib, sehingga ulama mengumpulkan riwayat-riwayat yang ada dan mengumpulkan masalah yang berkaitan dengan masalah ini, maka insyaallah ta'ala yang lebih mendekati kebenaran bahwa sholat di sini tidak hanya sholat Isya, tetapi semua sholat, yaitu kapan dengan makanan mengganggu sholat seseorang sehingga dia akhirnya tidak khusyuk dalam sholatnya, maka dia memulai untuk makan terlebih dahulu. Berbeda halnya kalau dia tidak ada hajat terhadap makanan tersebut. Dia tidak ada hajat terhadap makanan tersebut. Maka tentunya karena dia tidak ada hajat, dia tidak akan terganggu. Maka tentunya dia memulai sholat. Qala rahimahullahu ta'ala, wa fil bab, dan dalam bab, dalam masalah ini didapatkan pula riwayat an Aisyah, dari Aisyah, begitu pula dari Ibni Umar, demikian pula dari Salama Ibn al-Aqwa, demikian pula dari Ummi Salama radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Berarti Anas tidak meriwayatkan sendiri, tetapi di sana banyak riwayat yang lain dari sahabat yang lain. Qala Abu Isa, berkata Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, haditsu Anas haditsun hasanun sahih. Hadis Anas ini ternilai hadis hasan sahih. Demikian kata Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Dan hadis ini dikuatkan oleh para ulama. Wa alaihi al-amal 'inda ba'di ahli al-ilmi. Dan inilah yang diamalkan oleh sebahagian para ulama min ashabi an-nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum. Inilah yang diamalkan oleh para ulama dari sebahagian para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain, minhum Abu Bakar As-Siddiq wa Umar wa Ibnu Umar. Di antara mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, demikian pula siapa? Umar, demikian pula Ibnu Umar. Kemudian beliau berkata, wabihi yakulu Ahmad, dan inilah yang berpendapat dengannya al-imamu Ahmad, begitu pula al-imam wa Ishaq, Ishaq ibn Rahawai, demikian pula Imam Ahmad, dan demikian pula Ishaq, yang mereka keduanya berkata, yakulan yabda'u bil asya wa infatat hussalah fil jamaah. Hendaknya dia memulai makan terlebih dahulu. Kalaupun mungkin pada satu waktu, karena dia sangat butuh kepada makanan, terluputkan baginya solat jamaah. Sehingga luputnya solat jamaah bukan karena dia menyengaja meninggalkannya, tetapi karena adanya hajat kepada makan yang memang dia sangat berhajat dengannya, dan juga karena adanya udzur ini, maka diperkenankan bagi siapa yang telah dihidangkan padanya makanan. Kita kembali mengulangi bahwa siapa yang padanya dihidangkan makanan. Adapun yang belum dihidangkan makanan, maka dia sholat terlebih dahulu. Di antara ulama ada yang mengatakan dia makan terlebih dahulu kalau dikhawatirkan makanan itu rusak, sehingga kalau tidak rusak dia sholat terlebih dahulu. Ada juga yang mengatakan dia makan terlebih dahulu karena makanan itu adalah makanan ringan. Karena dengan makanan ringan dia tidak akan terluputkan secara keseluruhan sholat. Tetapi sebagaimana yang telah disebutkan tadi, yang lebih mendekati kebenaran, wallahu a'lam bishawab, dia makan terlebih dahulu, sama saja makanan itu tidak rusak, terlebih lagi rusak, ringan ataupun berat, dia makan terlebih dahulu karena sudah dihidangkan di hadapannya. Tentunya ini semua sesuai dengan apa yang disebutkan secara zahir dengan lafaz hadis, wallahu a'lam bishawab. Berkata Imam Ahmad dan Ishaq, yabda'u bil asya wa infatat hussalah fil jamaah. Sami'tul jaruda yakul sami'tu waki'an yakulu fi hadzal hadis yabda' bil asya idza kana at-ta'am yakhafu fasaduhu. Saya mendengarkan Jarud ini adalah guru al-Imam Tirmidzi, al-Jarud. Jarud mendengarkan Waqi. Waqi pernah berkata tentang hadis ini, yabda'u bil asya, dia memulai dengan makan malam, apabila makanan yang akan dimakan ini dikhawatirkan rusaknya nanti kalau tidak dimulai untuk dimakan. Namun, sebagaimana telah kita sebutkan tadi, yang lebih mendekati kebenaran, dia makan terlebih dahulu kalau memang sudah dihidangkan di hadapannya. Adapun kalau dia tidak ada hajat sama sekali terhadap makanan tersebut, dia sholat. Qala rahimahullahu ta'ala, dan ini pendapat sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Tirmidzi tadi, pendapat sebagian para sahabat dan yang lainnya. Walladhi dhahaba ilaihi ba'du ahli al-ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim asbahu bil ittiba. Al-Imam Tirmidzi, Imamul Faqih, beliau adalah murid Al-Imam Muhammad ibnu Ismail Al-Bukhari, murid Imam Bukhari, murid dekatnya Imam Bukhari, faqih. Nampak dari kitab Sunan ini, beliau banyak memberikan pandangan-pandangan fikih sesuai dengan apa yang beliau dapatkan dari riwayat dan pemahaman as-salafus saleh. Beliau mengatakan, walladzi dhahaba ilaihi ba'du ahli al-ilmi, dan yang sebagian para ulama dari kalangan sahabat Nabi, demikian pula yang lainnya, itu asbahu bil ittiba, itulah yang lebih pantas untuk diikuti. Artinya, apabila makanan yang telah diletakkan, dihidangkan ini sudah ada di hadapan kita, sebagaimana dalam riwayat, lantas memang kita berhajat ingin makan, maka kita makan terlebih dahulu. Sampai selesai hajat kita, walaupun mungkin kita terluputkan jamaah. Karena tidak setiap waktu kita makan. Dalam keadaan situasi dan kondisi itu saja. Maka kata beliau, ini yang lebih pantas untuk diikuti. Tentunya lebih mendekati riwayat atau zahirnya riwayat yang ada. Wa innama aradu alla yakuma ar-rajul ila shalah wa qalbuhu mashghulun bisababi syai'. Dan para ulama tersebut menyebutkan, yaitu agar seorang tidak berdiri salat dalam keadaan hatinya tersibukkan dengan sesuatu yang dapat menyibukkan hatinya, yaitu makan. Apalagi makan yang dihidangkan ini adalah makanan yang apa? Yang dia sangat ingin makan. Makanan kesukaan. Walaupun mungkin sekedar tempe goreng, tapi kalau ini adalah, wah ini luar biasa ini. Dia tegakkan sholat akan terganggu walaupun sekedar tempe goreng. Maka dia makan terlebih dahulu. Setelah dia makan, maka hatinya pun tenang. Hatinya pun tenang. Inilah pendapat yang lebih mendekati kebenaran dari pendapat para ulama. Wallahu a'lam bisawab wal ilmu indallah. Wa qad ruwiya an Ibnu Abbas annahu qala la taqumu ila shalah wa fi anfusina syai'. Abdullah Ibnu Abbas diriwayatkan dari beliau, beliau pernah berkata, jangan sampai kita salat dalam keadaan di hati kita tersimpan sesuatu keinginan terhadap makanan ataupun minuman yang tentunya sudah ada di hadapan kita. Kalau belum ya lain lagi masalahnya, tidak ada di hadapan kita, tetapi ini ada di hadapan kita, dihidangkan di hadapan kita, maka makan, minum apa yang ada di hadapan kita tersebut. Kita tadi tekankan tidak di dapur. Tidak pula di tempat atau di suatu ruangan. Tidak. Tetapi ada di hadapan kita. Ada di hadapan kita. Maka kalau baru dipesan, maka kita sholat terlebih dahulu. Wallahu a'lam bissawab. Qal Ta'asya Ibnu Umar wa huwa yasma' qira'atal imam. Al-Imam Tirmidzi meriwayatkan satu, membawakan athar Ibnu Umar bahwa Ibnu Umar pernah makan malam dalam keadaan dia mendengarkan bacaan imam. Dia tetap makan malam dalam keadaan dia mendengarkan bacaan imam. Qala rahimahullah haddatsana bidzalika Hannad akhbarana Abdah an Ubaidillah An-Nafi' an Ibni Umar wallahu a'lam bis-shawab. Qala rahimahullah babu ma jaa fi sholati 'inda nu'as. Bab beberapa keterangan riwayat yang menyebutkan bagaimana sholat seseorang ketika dia ngantuk. Bagaimana sholat seseorang ketika dia mengantuk. Atau menguasainya rasa kantuk. Ya tentunya ini biasa kita dapatkan. Qala rahimahullahu ta'ala. Haddatsana Harun ibnu Ishaq. Al-Hamadani qala Abdah qala akhbarana Abdah ibnu Sulaiman Al-Kullabi an Hisham ibni Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ أَنْهُ النَّوْمُ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ يَنْعَسْ فَلَعَلَّهُ يَذْهَبُ لِيَسْتَغْفِرَ فَيَصُبَّ نَفْسَهُ. Dari Aisyah, ibunda kaum mukminin radiyallahu ta'ala anha wa ardahu wa ardah, beliau pernah berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, apabila salah seorang kalian ngantuk atau menguasainya rasa kantuk dalam keadaan posisi dia lagi menunaikan sholat, maka hendaknya dia tidur terlebih dahulu. Sampai kemudian rasa kantuk itu hilang. Karena apabila kalian sholat dalam keadaan dia ngantuk, maka bisa jadi dia ingin meminta ampun, tetapi kemudian malahan dia meminta kecelakaan terhadap dirinya. Dia ingin minta ampun, tetapi karena rasa kantuk akhirnya dia minta kecelakaan untuk dirinya. Yaitu berlawanan dengan apa yang dia inginkan. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, dalam bab ini kita dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dalam hadis sesuai dengan bab, kita dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tadi betul-betul menegakkan salat tanpa ada gangguan. Tanpa ada yang mengganggu. Tanpa ada yang menyibukkan. Demikian pula dulu kita sudah lewati keterangan kalau seandainya kita mau apa? kentut atau kencing, maka yang harus kita lakukan pertama kali apa? Kentut dan kencing. Jangan dalam keadaan posisi kita mau kentut, kita tetap sholat. Ini akan mengganggu sholat kita. Begitu pula kita mau kencing, terlebih lagi mau buang air besar. Selesaikan dulu hajatnya. Di sini demikian pula. Apabila kita betul-betul dikuasai rasa ngantuk, maka kita hendaknya menunaikan, hendaknya terlebih dahulu tidur. Terlebih dahulu tidur. Tentunya sebaik-baik amal kita sebelum kita tidur memberitahu siapa yang akan membangunkan kita. Karena bisa jadi kita bablas tidurnya. Jadi memberitahu siapa yang bisa membangunkan kita. Yaitu membangunkan kita dengan waktu-waktu yang apa? Waktu-waktu yang tentunya tidak sampai keluar waktu sholat. Sehingga ketika dianggap telah cukup kita tidur dan waktu belum melewati waktu apa? Waktu sholat, kita dibangunkan cukup. Dan tentunya setelah itu kita merasa segar. Baru kita sholat. Demikian. Di sini, dalam semua sholat. Di sini dalam semua sholat. Para ulama di sini didapati berselisih pandang. Karena sebagian riwayat datang disebutkan dengan sholat malam. Dan secara khusus Al-Imam Muhammad Ibnu Nasr, beliau menulis kitab Qiyamul Lail. Di dalam kitab itu beliau membawa riwayat-riwayat. Di antara riwayat yang beliau bawa adalah riwayat tidur terlebih dahulu kalau memang seorang itu dikuasai rasa kantuk, baru kemudian dia bangkit dengan waktu yang tersisa untuk menegakkan sholat. Sehingga itu sebagian para ulama mengatakan ini adalah hanya khusus sholat malam. Tetapi wallahu ta'ala a'lam bisawab wal ilmu indallah, maka di sini diinginkan untuk semua waktu sholat. Diinginkan untuk semua waktu sholat. Karena kapan rasa kantuk itu menguasai seseorang, dia tidak dapat melakukan sholat dengan benar. Di antara alasan kenapa dia disuruh untuk tidur, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah. Bisa jadi dia meminta ampun kepada Allah, tetapi kemudian dia apa? Mendoakan dirinya dengan apa? Dengan kejelekan. Meminta ampun, akhirnya mendoakan dengan kejelekan. Seperti seorang mengucapkan astagfirullah, akhirnya dia mengucapkan ya Allah, affir Yusalli. Jadi dia mengucapkan astagfirullah atau Allahummaghfirli. Dia lantas mengucapkan astagfirli. Pakai ain. A'firli. Yang maknanya ya Allah, tuangkanlah kepadaku tanah. Dia meminta ampun, dia minta untuk dituangkan tanah. Sehingga itu hendaknya dia tidur. Ketika tidur, kemudian dia bangun dari tidurnya, maka dia akan berkata dan mengucapkan dengan baik dan benar. Jangankan kita dalam keadaan sholat, dalam ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol. Yang itu adalah ngobrol santai dengan teman kita atau saudara kita atau karib kerabat kita. Kita ngobrol. Tapi dalam keadaan kita ngantuk, kita mau berbicara sesuatu yang kita ingin menyampaikan maksud tertentu, akhirnya jadi lain pembicaraannya. Kita mengatakan, saya ingin demikian atau saya inginkan demikian. Akhirnya bisa jadi kita mengucapkan selain daripada itu. Yang mendengar, ada apa? Kok larinya berbeda? Ini ketika kita berbicara, bagaimana kalau dia dalam keadaan sholat? Sehingga itu, hendaknya seseorang sholat dalam keadaan tidak ada yang mengganggunya sedikit pun. Baik itu dari rasa kantuk ataupun yang lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Tetapi tentunya sebagaimana tadi kita katakan, sebaik-baik yang kita lakukan menyiapkan siapa yang membangunkan kita. Karena kalau sampai kita tidak menyiapkan yang membangunkan kita, kita bisa bablas. Walaupun tentunya seorang yang ngantuk mendapatkan udzur, sholatnya ketika dia terbangun. Sholatnya ketika dia terbangun. Tapi tentunya sebaik-baik yang kita lakukan, kita katakan sebaik-baik yang kita lakukan adalah menyiapkan orang yang membangunkan atau menyiapkan siapa yang membangunkan kita sehingga tidak melewati waktu yang ada. Karena waktu-waktu sholat terbatas. Wallahu a'lam bissawab. Qala rahimahullahu ta'ala. Wa fil bab. An Anas wa Abi Hurairah. Dalam bab ini didapatkan riwayat pula dari sahabat yang lain, yaitu dari Anas radhiyallahu taala anhu, dan demikian juga dari Abu Hurairah. Qala Abu Isa, berkata al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, haditsu Aisyah haditsun hasanun sahih. Hadis Aisyah, hadis Hasan sahih. Hadis Hasan sahih. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan keterangan tadi bermanfaat bagi kita semua. Tentunya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sholat yang kita tegakkan adalah sholat yang tidak diinginkan padanya ada satu bentuk gangguan sedikit pun. Baik itu mungkin berkaitan dengan makan, minum, rasa kantuk, atau apa saja yang hendak kita keluarkan dari dalam tubuh kita, dari kentut, kencing, dan demikian pula apa? Buang air besar, ataupun apa saja yang mengganggunya. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala terus senantiasa memberikan kepada kita kelapangan untuk bisa menuntut ilmu agama, untuk bertafaqquh fid din, dan mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kelapangan bagi kita semuanya